fa'alaihi bisawm, maka atasnya untuk berpuasa. Kulil laham wasawm, makanlah daging dan puasa. Jangan alasan, oh nanti kalau makan daging saya begini, saya begitu, saya enggak mau. Syahwat saya naik. Ada kalam. Ini juga enggak selesai, masih ditambah. Kata biha hadzal khabar. Cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.